Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah ila yawmiddin wa salama tasliman kathira amma ba'ad. Ikhwanillah, hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersama-sama membaca kisah perjalanan hidup Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih pada mukaddimah dari penulis. Masih menceritakan tentang kisah-kisah atau ringkasan daripada kehidupan sebelum lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, ولما مات هاشم ولي ذلك المطلق ابن عبد مناف. Dan ketika Hashim meninggal wafat, maka kepengurusan Ka'bah dipegang oleh Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Fakana da syarafin bihim. Dan Al-Muttalib ini merupakan tokoh terkemuka di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah Quraisy. Yusammunahu al-fayyad lisamahatihi. Dan mereka menggelari Al-Muttalib ini dengan sebutan Al-Fayyad, dikarenakan kedermawanannya. Wa kana Hashim qadiman Madinah. فتزوج سلمى بنت عمرو من بني نجار فولدت له عبد المطلب. Dan sebelumnya Hashim ini pergi ke Madinah, kemudian menikahi Salma bintu Amr. Salma bintu Amr dari Bani Najjar, suku terkenal yang ada di kota Madinah. Hashim dari Mekah, Salman dari Madinah. Waladatlahu Abdul Muttalib. Setelah menikah, Salma melahirkan seorang bayi laki-laki yang disebut dengan Abdul Muttalib. Dan itu pun sebutan, bukan nama aslinya, tetapi nama sebutan. Falamma tara'a kharaja ilayhi al-Muttalib liya'tiya bihi Ka'abat Ummah. Ketika Abdul Muttalib ini mulai tumbuh dewasa, Al-Muttalib yaitu kakeknya keluar ke Madinah untuk membawa Abdul Muttalib pulang ke Mekah. Karena Hasyim sudah meninggal. Ayahnya sudah meninggal. Ibunya masih hidup. Salma bintu Amr. Fa'abat ummuhu. Sehingga ibunya pun merasa berat untuk melepaskannya. Ya, tidak mau untuk melepaskan Abdul Muttalib untuk dibawa ke Mekah. Faqala innahu yali mulka abihi. Namun kemudian Al-Muttalib membujuk ibunya dan mengatakan bahwa anak ini akan meneruskan kepemimpinan ayahnya. Karena dari Al-Muttalib seharusnya jatuh kepada Hasyim. Namun karena Hasyim sudah tidak ada, maka kepemimpinan akan diteruskan oleh putranya, yaitu anak tersebut yang mungkin disebut dengan Abdul Muttalib. Fa'alinat lahu, sehingga ibunya pun mengizinkan. Farahinabi, akhirnya dibawa pulang. Wasallama ilaihi mulka abihi. Ya, sampai di Mekah, orang-orang menyebutnya dengan sebutan Abdul Muttalib. Ya. Namanya adalah Syaibah. Abdul Muttalib disebut Abdul Muttalib. Ya, padahal bukan nama aslinya. Ya. Sehingga dikira oleh orang-orang itu budaknya Abdul Muttalib. Nah, padahal itu adalah cucunya. Itu adalah cucunya. Sehingga terkenallah Syaibah dengan julukan Abdul Muttalib tersebut. Wasallama ilaihi mulka abihi. Kemudian diserahkan kepemimpinan ayahnya kepada dia. Fawaliya Abdul Muttalib makana abuhu yani. Sehingga Abdul Muttalib menguasai apa yang dikuasai oleh ayahnya, oleh kakeknya, yaitu menguasai kepemimpinan Mekah dan hal-hal yang berkaitan dengan Ka'bah. Wa aqama li qaumihi ma aqama abahu. Abdul Muttalib pun menegakkan hukum-hukum sebagaimana yang ditegakkan oleh leluhur-leluhurnya, oleh pendahulu-pendahulunya. Wa syarufa fihim lam yablughu ahadun min abaihi. Ya. Sehingga Abdul Muttalib menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang mulia, yang belum pernah digapai kemuliaan tersebut oleh leluhur-leluhurnya. Wa ahabbuhu wa azuma khataruhu fihi. Orang-orang Quraisy pun mencintai, menyenangi, senang dengan Abdul Muttalib sebagai pemimpinnya, sehingga semakin besar kehormatan Abdul Muttalib di tengah-tengah mereka. Sehingga Sampai di sini disebutkan secara ringkas. Tumadza fi qisatah hafra zamzam. Qisatah hafra na'am hafri zamzam. Wa ma fiha minal ajaib. Kemudian di sini, nanti beliau akan menyebutkan kisah penggalian zam-zam yang terjadi pada masa Abdul Muttalib ini juga. Dan keajaiban-keajaiban yang terjadi pada saat tersebut. Nanti akan dibahas insya Allah. Ini disebutkan oleh beliau secara ringkas terlebih dahulu. Karena kitab ini, kitab Mukhtasar Sirat Rasul ini diringkas oleh beliau rahimahullah ta'ala dari kitab Sirah Ibn Hisham. Dari kitab Sirah Ibn Hisham yang kalau kita lihat cetakan yang ada, Sirah Ibn Hisham itu ya, biasanya dicetak 4 jilid kalau depan. Ya, Sirah Ibn Hisham. Ini diringkas oleh beliau di sini. Kemudian kalau kemudian beliau yang dimaksud di sini adalah Ibn Hisham rahimahullah. Kemudian beliau menyebutkan tentang kisah penggalian sumur zam-zam dan keajaiban-keajaiban yang terjadi pada saat tersebut. Kemudian kalau kisah Nadri Abdul Muttalib dabha waladihi wa majara fiha minal ajaib. Setelah itu juga disebutkan tentang kisah nadarnya Abdul Muttalib. Di mana Abdul Muttalib bernadar akan menyembelih salah satu anaknya. Ya. Wa majara fiha minal ajaib. Dan keajaiban-keajaiban yang terjadi. Dan nanti insyaAllah akan kita bahas. Tuma dzakara al-ayat ala dini Rasulullah SAW qabla wiladatihi wa ba'daha. Kemudian beliau menyebutkan tentang tanda-tanda yang dimiliki oleh Rasulullah SAW sebelum kelahiran dan sesudah beliau. Sebelum dan sesudah kelahiran beliau. Wa majara lahu waqta radha'ihi wa ba'da dhalika. Kemudian hal-hal yang terjadi pada saat disusui dan setelah itu. Tsumma dzakara kafalata ummihi lahu. Kemudian disebutkan di asuhnya beliau oleh ibu beliau sendiri, yaitu Aminah. Tsumma kafalata jaddihi, yang kemudian dilanjutkan oleh kakeknya. Tsumma kafalata ammihi Abi Thalib. Kemudian disebutkan juga tentang kisah di asuhnya oleh beliau oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Tuma dzakara qissat Abu Hayrah Ar-Rahim wa ghairaha min al-ayat. Kemudian disebutkan pula kisah Abu Hayrah, seorang pendeta yang mengetahui akan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tanda-tanda atau ayat-ayat yang lainnya tentang kenabian beliau. Tsumma dzakara tazawwajahu Khadijah. Kemudian disebutkan pula pernikahan beliau dengan Khadijah. Wa dzakara laha gulamuha Maisarah. Wa ma dzakarat hiya bi waraqah wa qawla waraqah. La najattu wa kuntu fi tikra tajujin. Lihami ta'lama bu'isan nasihja. Kemudian disebutkan tentang budak Khadijah, yaitu Maisarah, yang menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW kepada Khadijah. Juga kejadian Khadijah radhiyallahu ta'ala anha membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui Waraqah bin Naufal, salah seorang yang masih murni agamanya, yaitu Warqah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Masih nah saudara dengan Khadijah, ini masih sepupu, di mana Khadijah bintu Khuwailid lalu Warqah bin Nawfal, sama-sama putra dari Asad, sama-sama putra dari Asad bin Nawfal bin Uzza bin Qusay. Di mana Warqah bin Nawfal ini merupakan salah satu orang yang tidak pernah menyembah berhala semasa hidupnya. Dia meninggalkan, menjauhi penyembahan patung-patung, membaca kitab-kitab, dan disebutkan beliau mempelajari agama yang lurus, agama tauhid. Wamtana min akli dabaih al-awthan. Dan Warqah bin Nawfal ini pun tidak mau memakan sembelihan-sembelihan yang dipersembahkan kepada patung-patung. Tidak memakan daging sembelihan yang dipersembahkan kepada patung untuk sesajen. Sehingga ketika Khadijah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, Warqah bin Nawfal pun terkejut ya, dan mengetahui bahwa yang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira tersebut adalah malaikat Jibril yang pernah menemui Musa alaihi salam. Sehingga dia pun mengucapkan bait syair, najattu wa kuntu fi dhikra najujan ni hammi talama bu'isan nasija. Ya. Allahu a'lam. Maksud beliau di sini istilahnya beliau menangis ya, terharu, yang sudah lama dia tunggu-tunggu akan kedatangan seorang nabi, akhirnya datang juga. Dan dia pun berjanji kepada Rasulullah SAW bahwa kalau seandainya aku masih hidup ketika engkau diutus, disakiti oleh kaummu, ya, pasti aku akan membelamu mati-matian. Namun, beliau tidak menemui masa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ila akhirnya, nanti akan dikisahkan. Tsumma dzakara hikmahu sallallahu alaihi wasallam baina Quraisyin bil Hajaril Aswad hingga bina'iha al-Ka'bah. Kemudian menyebutkan tentang hukum, yakni cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang Quraisy di dalam mengangkat Hajar Aswad untuk diletakkan pada tempatnya di Ka'bah. Karena ketika itu mereka berselisih, ya. Semuanya ingin mengangkatnya, sementara batu, ya, tidak mungkin diangkat barang-barang batu kecil, barang-barang itu, sehingga diputuskan oleh Rasulullah SAW untuk diletakkan di atas kain, kemudian digotong bersama-sama, baru kemudian diletakkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri di Ka'bah. Wa dzakara qissata binya'iha. Kemudian disebutkan pula kisah di bangunnya kembali Ka'bah. Wa dzakara amral khums. Disebutkan pula tentang kejadian Al-Khums. Al-Khums berasal dari kata Hamas. Artinya Hamas. Bukan Hamas yang ada sekarang ya. Bukan Hamas. Hamas. Hams. Ini artinya semangat. Juang. Ya. Ada ketika itu. Wa qala inna Quraisyan ibtada'athu ra'yan ra'au. Wa qalu nahnu banu Ibrahim wa ahlul haram. Maulatul bait falaysa li ahadin min al-arab mithlu haqqina fala tu'addimu ashya'a min al-hilli mithla ma tu'addimuna al-haram li'alla tastahifa al-arab bi hurmatikum fataraku al-wukufa bi'arafah wal-ifadah minha ma'a ma'rifatihim anha min al-masyair wa min dini Ibrahim. وَيَرَوْنَ لِسَائِرِ الْعَرَمْ أَنْ يَكِفُوا بِهَا وَيُفِيدُوا مِنْهَا إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا نَحْنُ أَهْلُ الْحَرَمْ فَلَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَخْرُجَ مِنْ نَحْنُ الْخُمْسُ وَالْخُمْسُ أَهْلُ الْحَرَمْ. Kisah tentang Al-Khums. Al-Hamas. Ini di mana Quraisy, orang-orang Quraisy memunculkan pemikiran mereka, punya pikiran baru, punya ide baru, ya, punya pikiran pendapat baru, ya. Mereka menyatakan bahwa kamilah anak keturunan Ibrahim dan penduduk Al-Haram serta penguasa Baitullah. Tidak ada seorang pun dari orang-orang Arab yang semisal kami haknya. Sehingga saya ingat pada doa'atimu asya'a minal hil. Sehingga tidak boleh mengagungkan sesuatu yang berasal dari luar haram seperti mengagungkan al-haram. Agar orang-orang Arab tidak meremehkan kemuliaan daripada kalian. Kemuliaan orang-orang yang hidup di tanah haram. Fataraku al-wukufa bi'arafah. Sehingga mereka pun meninggalkan wukuf di Arafah. Karena Arafah ini ya, sudah di luar haram. Sehingga apa? Sehingga ditinggalkan. Wal-ifadah minha. Ketika haji. Ma'a ma'rifatihim anha minnal masyair wa min dini Ibrahim. Padahal mereka tahu. Wukuf di Arafah itu ya termasuk apa? Termasuk masyair, termasuk syiar, termasuk amalan daripada manasik dan termasuk agama Ibrahim. Wa yaruna lisairil arab an yaqifu biha. Dan mereka memiliki pandangan bahwa orang-orang Arab ya harus wukuf di haram di Mekah. Wa yufidu minha dan ifadah darinya dan meninggalkan haram darinya. Illa annahum qalu nahnu ahlul haram. Hanya saja mereka mengatakan kami adalah penduduk haram. Fala yanbaghi lana an nakhruja minha. Dan tidak pantas bagi kami untuk keluar darinya. Nahnu al-khums. Kami adalah Al-Khums. Al-Khums, Ahlul Haram. Al-Khums itu adalah nama lain daripada Ahlul Haram. Penduduk Haram. Ini pemikiran mereka. Pemikiran mereka yang baru istilahnya. Tanda'ul. Pemikiran yang mereka buat-buat. Yang mereka munculkan. Ya, mereka menganggap bahwa tidak boleh mengagungkan sesuatu yang berada di luar haram. Dan haram. Sehingga Arafah yang berada di luar mereka tinggalkan, tidak boleh wukuf di sana. Suma ja'alu liman wulidu minal Arab min ahlil haram mislam ma lahum biladatihim iyahum. Yahillu lahum ma yahillu lahum. Wayahrumu alaihim ma yahrumu alaihim. Kemudian mereka menetapkan, membuat hukum bagi siapa saja yang dilahirkan di tanah haram dari kalangan orang-orang Arab, maka akan diberi hak seperti orang-orang yang penduduk asli di haram tersebut. Ya. Halal bagi mereka untuk melakukan apa yang halal dilakukan oleh orang-orang yang berada di dalam tanah haram. Ya. Dan diharamkan pula baginya apa yang diharamkan. Wa kanat Kinanah wa Khuza'ah qad dakhalu ma'ahum fi dhalik. Kinanah dan Khuza'ah pun ikut mengikuti mereka dalam hal tersebut. Tsumma tad'u fi dhalika umuran. Kemudian mereka pun memunculkan permasalahan yang baru lagi. Memunculkan ibadah yang baru lagi, keyakinan yang baru lagi. Faqalu la yanbaghi lil khumsi an yaqidu al aqid. Mereka pun menetapkan hukum tidak boleh, tidak pantas bagi al khums, yakni penduduk haram, an yaqidu al aqid. Untuk membuat mentega, yang istilahnya al-laban al-mujaffaf. Al-aqid itu al-laban al-mujaffaf. Ini susu yang dikentalkan, yang dikeraskan, yang dibekukan misalnya. Wala an yasullu as-samna wa hum hurum. Dan tidak boleh mereka membuat asam, ini seperti mentega, minyak untuk mereka, ya, seperti hampir sama ya, mentega. Wahum hurum, dalam keadaan mereka itu berada di dalam tanah haram. Walayudkhilu baitan min sya'rin wala yastadillu ila fi buyutil adam. Kemudian tidak boleh memasukkan ke dalam rumah rambut. Ya, tidak boleh memasukkan rambut ke dalam rumah. Wala yastadillu ila rambut syarin, rambut itu rambut manusia atau rambut hewan, ya. Kulit yang masih memiliki rambut. Walaupun tadilu ilahi buyutil adam, dan tidak boleh berteduh kecuali di rumah al adam, ini al jaldu al mubu, ini kulit yang sudah disamak. Madamu hubungan lagi mereka dalam keadaan ihram atau sungguh kalau lain dari ahli hil aja aku lebih paham jauh lebih minat hil haram. Kemudian yaitu keputusan atau hukum yang mereka tentukan untuk mereka yang di dalam haram. Jadi mereka memunculkan beberapa hukum, membuat hukum baru. Yang pertama tidak boleh membuat mengeringkan susu menjadi apa itu, kemudian membuat asaman-asaman minyak dari apa hewan ataupun dari tumbuhan kemudian yang ketiga tidak boleh memasukkan rambut ke dalam rumah dan tidak boleh berteduh kecuali dalam rumah yang terbuat dari tenda yang terbuat dari kulit. Selagi mereka berada di tanah haram. Yang di luar haram bagaimana? Mereka juga menentukan hukum baru. Yang pertama, la yang bagi li ahli hil an ya'kulu min ta'amin ja'u bihi min al-hil ila haram. Tidak boleh bagi pendatang ahlul hil itu orang yang berada di luar haram. Ini kan ada batasan-batasannya. Ma'ruf di tengah-tengah mereka. Tidak boleh orang luar yang membawa makanan masuk ke haram kemudian dimakan di haram. Kalau mungkin ke warung makan tidak boleh membawa makanan dari luar, gitu kan. Jadi orang luar nggak boleh bawa makanan kemudian dimakan di haram, nggak boleh. Ya. Tidak jauh hujah dan au umaron itu ketika mereka datang untuk berhaji atau umrah. Kalau selain daripada sudah murah, tidak mengapa. Ini ketika haji umrah, maka tidak boleh membawa makanan untuk dimakan di haram. Yang kedua, wadanya tuku bintai ida kondimu awalat tawafihim illa fi siyabil khums. Peraturan yang kedua atau hukum yang kedua, tidak boleh warga luar haram untuk tawaf di Baitullah, yang tawaf awal ketika datang, tawaf bulutul, kecuali dengan memakai pakaian yang disediakan oleh warga haram. Oleh al-khums, oleh penduduk haram. Ini kalau datang sampai di tanah haram harus ganti pakaian dulu untuk tawaf. Pakaian yang disediakan oleh Alhamdulillah. Baiklah, ya itu minasyikan. Toh bil bayi diumrahkan. Nah, kalau tidak menjumpai, enggak ada yang siakan atau habis, bagaimana? Mereka harus tawaf dengan panjang. Enggak boleh pakai pakaian dari luar. Pokoknya makanan enggak. Jadi kalau laki-laki ketika tidak mendapatkan pakaian, maka dia tawaf dengan telanjang. Adapun wanita, maka dia meletakkan, melepaskan pakaiannya seluruhnya kecuali dirhan, mufarrijan, dirhan seperti apa? Pakaian luar, budung. yang sudah sombong camping misalnya, yang mubah dan yang tidak menutup. Tuma yatuk bihi fa'alat imra'atun minhu satu, sehingga seorang ada seorang perempuan yang mengatakan ketika dia tawaf, nanti banyak berubah untuk au kula, pada hari ini dia menampakkan ba'uluh sebagiannya atau seluruhnya, dan menampakkan auratnya. Wa ma bada minhu fala tuhilla, apa yang nampak darinya maka aku tidak menghalalkan. Aku tidak menghalalkan. Tidak setuju dengan yang demikian itu. Namun dia hanya bisa menyandungkan syair ini. Karena ya, namanya juga hanya mematuhi hukum. Tidak bisa mengubah hukum tersebut. Falam yazadu kadzalika hatta jaa Allahu bil Islam. Terus dalam keadaan seperti itu, ya, hukum-hukum tadi seperti menjadi apa? Menjadi agama, keyakinan yang mereka lakukan, ya, rutinitas yang mereka lakukan. Ya, seperti bagian dari din. Dan ini yang dimakan kita itu seperti itu. Fa'angzalallahu tumma afidhu min haythu afadhanna wa anzala bima harrahu ya bani Adam. Qad anzalna 'alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wa libasu taqwa dhalika khair. Ila qawlihi ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Kulu wasrawu wala tusrifu. Inna Allah la yuhibbul musrifin. Ila qawli qawmi ya'lamun. Sampai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, nikomnya namun ini surat Al-A'raf dari ayat 26 sampai 32. Ya. Suma abidu min haitsu afadunas. Ini surat Al-Baqarah. Kemudian ifadah lah dari manusia melakukan ifadah. Ya. Jadi tinggalkan arafat sebagaimana. Dahulu manusia mengukup arafat, kemudian tinggalkan arafat. Ya, sudah selesai. Dikembalikan lagi oleh Islam. Ini bawa oleh Nabi dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman tentang apa yang mereka haramkan, yaitu tawaf dengan memakai pakaian. Mereka menetapkan tadi tawaf dengan telanjang yang disediakan oleh mereka. Ya Bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwarisu 'alaikum libasan. Wahai anak Adam, wahai anak-anak Adam, sungguhlah dari para malaikat. Kemudian diperingatkannya Pak Dukun oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan turunnya surat jin serta kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi para jin. Allah taala a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.